Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa du'ain la yusma'. Allahumma ya Rabbana tahhir kulubana anil riya' wa tahhir kulubana anil hasad wal ujub wa tahhir kulubana anil kibri wal nifak. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadal majlis fajma'na yawma habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana urzukna taubata qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'd. Hadirin hadirat, orang tua kami, jamaah majlis rutin Ahad sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memudahkan kita dalam menggapai kemuliaan ridhonya dengan selalu beramal baik, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau bukan karena taufik dan hidayah Allah, kita tidak bakal mampu melaksanakan amal kebaikan. Dan sungguh kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bakal mampu menjauhi kemaksiatan. Maka selalu dan selalu memohonlah kepada Allah agar supaya kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk tidak banyak melanggar kepada Allah, dan mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah untuk berlaku amal kebaikan. Dan mudah-mudahan ilmu kita, ilmu yang kita miliki, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengundang keberkahan, ilmu yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, obrolan kita masih tetap dalam seputar tentang rukunnya salat, dan kemarin sudah kita bahas tentang rukun kauli, rukun yang sebangsa ucapan. Dan kemarin sudah kita singgung yaitu berkenaan takbiratul ihram, bahwasanya syaratnya takbiratul ihram itu ada 16 dan sudah berlalu keterangannya. Maka selanjutnya yaitu kita kepada rukun kauli yang kedua, yaitu membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini adalah termasuk rukun. Kapankah orang wajib membaca Fatihah? Seseorang wajib membaca Fatihah dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah di saat sholat sendirian. Kalau ada orang sholat sendirian gak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Karena Fatihah rukun, rukun itu adalah wajib. Yang kedua, kapankah seseorang wajib membaca Fatihah? Di saat dia menjadi imam. Di saat dia menjadi imam. Kalau ada orang sholat menjadi imam kok enggak baca Fatihah, ini sholatnya tidak sah. Yang ketiga adalah bagi makmum yang menemukan berdirinya imam dalam tempo cukup dipakai membaca Fatihah. Maka kalau ada seorang makmum menemukan berdirinya imam dalam tempo cukup dipakai membaca Fatihah, maka makmum wajib membaca Fatihah. Akan tetapi kalau memang ternyata makmum tersebut menemukan berdirinya imam gak cukup dipakai membaca Fatihah, maka makmum tidak perlu membaca Fatihah, Fatihahnya ditanggung imam. Contoh, seorang ibu ingin berjamaah sholat maghrib, datangnya telat, sang imam sudah memandangkan bacaan surat Al-Ikhlas ayat terakhir. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ibu takbir Allahu Akbar. Ketemunya di mana Fatihahnya itu? Ya, orang buyut suka telat memang. Ya kan? Walam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, baru masuk masjid, walam yakun lahu kufuwan ahad, takbir Allahu Akbar. Bagaimana orang seperti ini? Berarti dia tidak menemukan berdirinya imam dalam tempo cukup dipakai baca Fatihah. Bagaimana? Ya sudah, ngikut imam saja. Imamnya rukuk, ya kita ngikut rukuk, karena Fatihah kita sudah ditanggung imam. Ya, seperti itu orang tua kami. Tapi kalau bapak ibu menemukan imamnya tersebut adalah dalam keadaan rukuk, itu masih juga ibu. Contoh, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, rukuk. Ibu datang langsung takbir Allahu Akbar, langsung ikut rukuk. Ini masih dikatakan satu rokaat, artinya apa? Fatihahnya ibu masih dianggap ngikut Fatihahnya imam. Pokoknya kalau makmum masih ketemu rukuknya imam, maka itu masih dianggap satu rukun, ya. Artinya apa? Masih dianggap satu rokaat, maka nanti tidak perlu nambah rokaat lagi. Tapi kalau ketemunya adalah iktidal, maka nanti rokaat yang pertama enggak dianggap, tinggal nanti akhir nambah rokaat lagi, ya. Contoh, ibu atau bapak datang ingin berjamaah ke masjid, tak taunya imamnya sudah iktidal. Kesalahan banyak orang itu, kalau menemukan imamnya sudah kelewat dari bacaan Fatihah dan rukuk, yakni iktidal ataukah sujud, banyak orang nunggu, entar nunggu berdiri saja. Loh, ini keliru ini. Ya? Keliru itu orang tua kami. Bagaimana? Anda tetap ngikut sesuai gerakannya imam, tapi enggak dianggap dua rakaat, enggak dianggap satu rakaat, dan itu pahala tambahan. Gitu loh orang tua kami. Kadang kan orang enggak, entar berdiri aja bengong gitu, nunggu imamnya berdiri baru takbir. Lah ini enggak benar, ya. Ini tidak benar orang tua kami. Kapanpun saat itu imam dalam gerakan apapun, makmum jika datang langsung ikut model gayanya imam. Ya, enggak usah nunggu. Ini kadang juga santri seperti itu, enggak langsung. Imamnya walaupun sudah sujud, imamnya sujud, Anda langsung ikut sujud, tapi enggak dianggap satu rakaat. Nanti tinggal di waktu terakhir nanti nambah satu rakaat lagi, ya. Seperti itu orang tua kami. Lah sekarang syaratnya Fatihah itu apa? Syaratnya Fatihah itu apa? Disebutkan jika syarat ini tidak terpenuhi, lam tasihha fatihatuhu, maka tidak sah Fatihahnya. Maka Fatihah di sini harus dipenuhi syaratnya. Syarat yang pertama, syaratnya Fatihah itu asyaratun, ada 10. Yang pertama adalah at-tartib, membacanya dalam keadaan tartib. Tidak boleh diloncat-loncat. Mana yang ayat pertama dan mana ayat yang kedua harus tartib. Enggak boleh bismillahirrahmanirrahim ihdinassiratal mustaqim. Alhamdulillah, seenaknya sendiri ini enggak sah itu. enggak sah. Kalau dia enggak tahu namanya orang awam, ya kan? Orang awam itu ingat siapa yang dinamakan orang awam? orang yang baru masuk Islam dan orang yang hidupnya jauh dari ulama. Lah kalau setiap minggu malam Ahad ngaji itu bukan awam lagi, males. Nah, setiap minggu ngaji masih awam. Saya kan awam toh. Awam gimana? Enggak ada. Orang awam itu orang baru masuk Islam, orang yang hidupnya jauh dari ulama, baru itu dia orang awam. Tapi kalau ngaji sudah setiap minggu itu bukan orang awam. Kalau dia orang awam, tidak ngerti syaratnya Fatihah harus tartib, dimaafkan, hanya tinggal ngulang bacaannya lagi. Nah, tapi kalau dia bukan orang awam, orang ngerti, ustadz berilmu, santri, sengaja baca kayak gitu, sholatnya batal, ngulang lagi dari awal ya. Baik, seperti itu bang tua kami. Jadi syarat yang pertama adalah tartib. Syarat yang kedua, al-mualah, bergegas-gegas. Al-mualah bergegas-gegas. Dalam arti bergegas-gegas di sini tidak boleh ada pemisah. Pemisah yang lama ataukah pemisah yang sebentar dengan tujuan berpaling dari bacaan Fatihah. Mualah itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ngambil nafas dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngambil nafas lagi. Ar-Rahmanirrahim. Itu mualah itu. Enggak apa-apa itu. Jangan sampai kalau lagi kiyengnya satu lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak apa-apa, itu tidak masalah orang tua kami, tapi batas mualah itu bergegas. Bergegas itu dari ayat 1 langsung nyambung ayat yang kedua, langsung nyambung ayat yang ketiga. Hanya dipisah dengan satu nafasan saja. Kan gitu. Ada seorang imam saking semangatnya, satu nafasan bisa ngambil 3 ayat. Giliran ayat yang terakhir habis nafasnya. Iya kan? Sudah yang mualah. Mualah itu adalah ya bergegas, dalam arti bergegas tidak ada boleh pemisah yang lama atau pemisah yang sebentar dengan tujuan berpaling dari bacaan Fatihah. Tidak apa-apa Fatihah dipisah dengan bacaan amin, bacaan ta'awud ya, atau doa. Barangkali imamnya baca ayat yang dianjurkan kita berdoa, maka berdoa pun tidak apa-apa, atau sujud tilawah ya, sujud tilawah ya, itu tidak apa-apa. Itu kan dipisah. Makmumnya lagi baca Fatihah, imamnya baca ayat sajdah. Fasjud waqtarib. Imamnya sujud kan, kita lagi pertengahan baca Fatihah kan, langsung kita potong dengan kita sujud. Lah ini bagaimana? Enggak apa-apa, karena ini masih berurusan dengan sholat, berurusan dengan bacaan imam. Yang enggak boleh itu adalah berpisah bukan sebab karena sholat, bukan sebab karena bacaan yang dibaca. Ya. Selanjutnya adalah wa muraatu hurufiha. Wa muraatu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Menjaga hurufnya Fatihah. Tidak boleh satu huruf dari Fatihah enggak dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Haknya dibuang. Ini enggak boleh ini. Iya kan? Ya. Ar-Rahmanirrahim. Rahmanirrahim. Al-nya dibuang ini. Kalau mau diskon itu minta diskon di toko. Bukan bacaan di diskon, itu enggak benar orang tua kami ya. Atau itu ya, menjaga hurufnya Fatihah dengan cara mengurangi, menjatuhkan huruf-huruf yang berada di surat Fatihah ya. Lagi-lagi kalau ada orang yang seperti itu bagaimana? Ditanya dulu, dia itu orang ngerti enggak? Kalau enggak ngerti, bacaannya tidak sah, sholatnya sah, tapi bacanya suruh ngulang. Tapi kalau orang yang sudah ngerti, batal bacaannya, batal sholatnya juga batal ya. Jadi seperti itu. Terus wa muraatu tasdidatiha, menjaga harokat tasdid di surat Fatihah. Membaca tasdid, menjaga harokat tasdid di surat Fatihah. Yang lebih ketara itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdid iyya dipentalkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau tasdidnya itu dihilangkan, maknanya berubah. Iyyaka, ya, hanya kepada engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Kan gitu maknanya. Tapi kalau andaikan saat itu dibaca bukan pakai tasdid, iya, ya kepada engkau matahari na'budu, kami menyembah, maknanya sudah beda ini. Kembalinya ke matahari nanti. Ya karena makanya tasdidnya jelas. Kalau seperti itu Bapak Ibu, belajar tajwid berarti penting, ya. Belajar tajwid berarti penting. Minimal Bapak Ibu makhrajnya, hurufnya, harokatnya harus jelas semuanya, ya, orang tua kami. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah yang berapa? Kelima. Yang kelima adalah wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat al-qiraati. Ini hampir sama tadi dengan yang berapa? Menjaga tadi itu. Wa alla yaskuta, hendaknya tidak boleh diam, saktatan diam, tawilatan yang lama, wala qasiratan dan diam pendek, yaksidu biha, yang tujuannya dengan diam tersebut qat al-qiraati, memutus bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngambil nafas berarti ini enggak niat putus. Bismillahirrahmanirrahim, bengong lama orang tua kami. Baru alhamdulillahirabbil alamin, enggak boleh. Tidak boleh ada diam yang lama atau diam yang sebentar dengan tujuan memutus bacaan. Terus selanjutnya wa qiraatu kulli ayatiha, membaca setiap ayat Fatihah. Wa minha al-basmalatu, di antara ayat Fatihah itu adalah basmalah. Ini ya. Ingat Bapak Ibu, syarat yang selanjutnya adalah di dalam membaca Fatihah harus membaca semua ayat Fatihah. Ayat Fatihah ada berapa? 7. Enggak boleh sampai ketilep satu ayat enggak dibaca. Semuanya harus dibaca, di antaranya ayat Bismillah, orang tua kami. Makanya dari sini Bapak Ibu, ini ada orang sok keminter ini. Pulang dari umroh bismillahnya ketinggalan di Mekah. Iya kan? Enggak tahu model gaya mana ini orang ini Bapak Ibu. Ada ini. Ya bahkan ada kan kelasnya ustaz lagi Bapak Ibu. Jadi enggak mau pakai bismillah. Memang orang tua kami ada perbedaan ulama memang. Akan tapi jumhur ulama telah sepakat bahwasanya termasuk dari ayat Fatihah itu adalah bismillah orang tua kami. Kecuali menurut Imam Malik rahimallahu taala. Imam Malik mengatakan bahwasanya ayat Fatihah itu ada 7 tapi bismillah enggak ngikut. Ya. Bismillah itu tidak ngikut, hanya nanti yang terakhir ghairil maghdubi alaihim wal siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini ayat yang ke-6. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Nah, ini orang tua, ini dari pendapatnya Imam Malik rahimallahu taala. Artinya gini orang tua kami. Kalau ada orang di saat membaca Fatihah kemudian membaca bismillah, tidak ada ulama yang menyalahkan salatnya tidak sah. Akan tetapi kalau ada orang baca Fatihah enggak pakai bismillah, ada ulama yang mengatakan tidak sah, yaitu Imam Syafi'i rahimallahu taala. Maka sebijaksananya orang adalah mengambil pendapat yang menjadikan ulama semuanya kompak sah. Iya kan? Gitu. Apalagi mayoritas di Indonesia ini madhabnya Imam Syafi'i, kan gitu. Kalau mau ikut Mekah ya hidupmu di Mekah sana, iya kan? Jangan hidup di buyut, ini bikin orang ribut, iya kan? Nah, coba ya orang tua kami jadi imam langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ini kan jamaahnya bingung, gimana bismillahnya ini? Ini orang enggak bijaksana, enggak bijaksana orang tua kami. Dan ketahuilah Bapak Ibu, Imam Malik rahimallahu taala memang mengatakan bismillah tidak masuk dari ayat Fatihah, tapi hakikatnya pendapat Imam Malik atau pengikut Imam Malik hampir tidak pernah meninggalkan bismillah. Hanya saja bismillahnya dibaca tapi enggak dikeraskan. Itu loh. Imam Malik seperti itu orang tua kami ini. Jadi baca bismillah, tapi bismillahnya dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu madhabnya Imam Malik rahimallahu taala. Dan membaca bismillah pun dianjurkan, disunahkan setiap kali membaca surat. Mau membaca surat, Ibu, setiap kali mau membaca surat dianjurkan baca bismillah, kecuali surat Baroah. Iya kan? Kecuali surat Baroah. Fatahrumu awwalaha wa tukrahu atsna'a inda Ibnil Hajar. Kalau membaca bismillah di awal surat Baroah hukumnya haram menurut Imam Ibnu Hajar. Akan tapi kalau di pertengahan hukumnya makruh. Tapi menurut Imam Ramli wa tukrahu awwalaha wa tusannu asna'aha inda Ramli. Akan tapi menurut Imam Ramli membaca bismillah di awal surat Baroah hukumnya makruh, di pertengahan hukumnya sunnah. Ibnu Hajar dengan Ramli itu Bapak Ibu, ini dua sayyikhuna fi ilmil fikhi, dua guru besar di dalam ilmu fikhi itu ada Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar itu cenderung pendapatnya keras, namanya Ibnu Hajar, anaknya batu, jadi keras pendapatnya. Kalau yang kedua pendapatnya Romli, pasir, jadi agak lembut. Coba ulama itu seperti itu ya, cara menghafal. Oh, kalau pendapatnya Imam Ibnu Hajar agak keras, beliau agak tegas orangnya ini. Nah, tapi kalau Romli agak lentur, pasir kan gitu, Romel. Nah, ini orang tua kami ya. Baik, kenapa surat Baroah itu enggak boleh pakai bismillah orang tua kami? Itu banyak ada hikmahnya Bapak Ibu, banyak sekali. Memang di surat Baroah itu pertama adalah di situ adalah ayat yang menjelaskan tentang peperangan dan urusan taubat, siksaan. Maka sebagian ulama mengatakan tidak layak jika dibaca bismillah ada di situ orang tua kami. Ini jadi semuanya surat dianjurkan membaca bismillah kecuali surat Baroah ya. Baik. Wa'adamul lahni al-mukhilli bil makna. Syarat yang selanjutnya, tidak boleh ada lahan al-mukhilli yang bisa merusak bil makna, maknanya ayat. Lahan itu merubah huruf atau merubah harokat, itu lahan, sehingga menjadikan maknanya berubah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ya, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kan gitu. Seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Lahan siratal ladzina an'amtu. Taknya dikasih dhamma. Ini memang fudul benar, kurang kerjaan ini orang-orang tua kami. Iya kan? Lah kalau an'amtu berarti jalannya seperti jalannya orang yang aku telah memberi nikmat. Wah, dia baca plus ngaku Tuhan itu nanti. Ya. Baik ya, seperti itu. Wasani ka'ibdalil mim athaniya minal mustaqim nunan bi ayyakula mustaqin siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wal sebenarnya apa siratal ladzina an'amta apa enggak sebelumnya apa ihdinas siratal mustaqim ihdi beri petunjuk nah kepada kami siratal mustaqim jalan yang lurus. Mustaqim, al-mustaqim, lurus kan, mati mim. Lah diganti mustaqin, mati nun. Ini berubah lagi nanti maknanya orang tua kami. Baik, sudah, pokoknya enggak usah dirubah-rubah Fatihah itu sesuai yang diajarkan oleh para ustaz tajwid, ya. Selanjutnya, wa antakuna halatal qiyami fil fardi, keberadaan Fatihah, surat Fatihah itu dikerjakan di saat berdiri di dalam salat fardu, iya kan? Dalam keadaan berdiri. Kalau enggak mampu ya sudah duduk enggak apa-apa. Tapi kalau mampu, Fatihah itu harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Selanjutnya, wa ayyusmi'a nafsahul qira'ah. Hendaknya Fatihah, bacaan Fatihah itu diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Nah, ingat kemarin takbiratul ihram juga diperdengarkan kepada dirinya sendiri, surat Fatihah pun diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Kecuali dia tuli. Malah kalau budek gimana Pak Ustadz? Ya sudah budek dimaafkan, iya kan? Ini Bapak Ibu ya, syarat selanjutnya. Dan syarat yang terakhir adalah wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, tidak boleh di antara Fatihah, bacaan Fatihah itu disela-selahin dengan zikir yang lain. Yakni zikir yang tidak ada hubungannya dengan Fatihah. Tapi kalau ada zikir hubungannya dengan Fatihah, enggak apa-apa. Kayak amin itu enggak masalah, ya. Sujud tilawah pun tidak masalah, atau baca ta'awud pun tidak masalah. Ini zikir lain itu apa? Zikir lain apa? Hah? Zikir lain apa para orang tua kami? Lagi sholat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hajim, alhamdulillah. Tetangganya nyaut barokah apa? Allah yubarik fiik. Iya gitu dah. Gimana kalau alhamdulillah? Hah? Apa? Apa? Yarhamukallah. Terus dijawab lagi. Yahdikumullah. Lah ini gimana ini? Iya kan? Atau lagi salat, alhamdulillahirabbil alamin, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Nah, ini enggak ada kayak gitu salat itu orang tua kami. Ya. Kalau ada lagi salat, Bapak Ibu, Ibu lagi baca Fatihah, tinggal dikeraskan saja. Dikeraskan saja Fatihahnya yang keras atau bacaan suratnya yang keras biar orang itu ngerti Anda lagi salat orang tua kami. Tapi memang ada nanti Bapak Ibu, ada bacaan yang boleh dibaca nanti, tapi insyaallah pada pertemuan yang lain. Intinya seperti itu ya. Ini termasuk adalah syarat Fatihah, ada 10. Mohon diingat-ingat ya, syarat Fatihah ada 10. Yang pertama tartib, yang kedua adalah mualah, bergegas-gegas. Yang ketiga adalah menjaga huruf Fatihah, enggak boleh dikurangi satu huruf. Yang keempat adalah menjaga tasdid, harokat tasdid di dalam surat Fatihah. Terus yang selanjutnya adalah tidak boleh diam lama atau diam sebentar dengan tujuan memutus bacaan. Terus selanjutnya adalah membaca setiap ayat dari Fatihah, di antaranya yaitu bismillah. Terus selanjutnya adalah tidak boleh ada lahan yang merubah makna, ya. Lahan tadi itu adalah merubah huruf atau merubah harokat yang menjadikan maknanya juga berubah. Yang selanjutnya Fatihah dilakukan dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu jika mampu. Terus selanjutnya adalah memperdengarkan Fatihah kepada dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah di dalam bacaan Fatihah tidak boleh diselah-selahin dengan zikir lain, yakni zikir yang tidak ada hubungannya dengan Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut dengan pembacaan kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid daraini. Al-hadisu sadis was-salasun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi maka nal abdu fi auni akhi. Ini masih panjang hadisnya, tapi sampai sini dulu. Hadis yang ke-36 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridainya. Abu Hurairah sejarahnya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ini Bapak Ibu, ya, Abu Hurairah ini orang tua kami, dia dapat julukan Hurairah karena kemana-mana suka membawaku kucing, bapaknya kucing. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, man barang siapa nafasa, yang melapangkan, an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melapangkan kesempitan, kesusahan, dari kesusahan, kesempitan, kesempitan dunia yang dirasakan oleh orang yang beriman, yakni orang mukmin, siapa saja yang melapangkan kesusahan, kesulitan, kegundahan orang-orang yang beriman dari kesusahan, kegundahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan urusan hari kiamat. Ini anjuran para orang tua kami. Ini hadis 25, anjuran untuk kita perhatian dengan sesama. Ini pun kita pun hadis yang ke-36 pun masih tetap anjuran untuk kita memperhatikan orang lain. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang berlapang dada dengan orang yang tertimpa musibah, kena masalah, maka Allah akan berlapang dada sama dia. Terhimpit, enggak ada yang bisa dimakan, bangkrut, ya kan? Di PHK dari tempat pekerjaan sehingga yang dimakan enggak ada. Siapa yang berlapang dada dengan orang-orang yang terhimpit dengan urusan dunia ini, maka Allah nanti akan melapangkan urusan kita di hari kiamat. Makanya ayo tengok kanan kiri kita, orang tua kami seperti apa, tetangga kita, yatim piatu seperti apa. Bahkan orang tua kami kita ketemukan Bapak Ibu, saudara saudari kita yang dari Myanmar itu, orang tua kami coba sekarang tuh gimana, mereka diusir. Dan ternyata Indonesia termasuk negara yang gak mau nampung aji. Ini gimana pemerintahnya ini orang tua kami. Badan mereka itu Bapak Ibu masya Allah dibunuh dengan sadis seperti itu. Ada yang dibakar sampai gosong seperti itu. Memang barangkali hakikatnya secara dohir menghinakan, ngeri, tapi hakikatnya kemuliaan bagi dia, orang tua kami. Ya, anak kecil itu Bapak Ibu yang masuk Islam itu, anak kecil yang masuk Islam itu orang tua kami semuanya suruh jemur di aspal, tangannya suruh diselonjorkan, semuanya diinjek sama motor. Eh, kurang ajar enggak ini? Ini orang-orang kafir, orang Buddha yang di Myanmar itu. Akhirnya mereka kabur, orang tua kami naik apa, naik kapal. Ternyata apa? Di Malaysia enggak diterima. Di Thailand enggak diterima. Nyampe ke Indonesia enggak diterima. Alhamdulillah diterima di Aceh. Gimana? Mereka kan adalah umat Islam, saudara kita. Siapa yang melapangkan mereka, kesusahan mereka karena mereka diusir dari negaranya? Awas, Allah akan melapangkan dia dalam urusan akhiratnya ini. Jangan-jangan Indonesia ini semuanya masuk neraka semuanya nanti pejabatnya itu nanti itu. Karena enggak lapang dada dengan orang-orang seperti itu. Mereka ke laut. Alhamdulillah ada yang ngirim dari atas orang tua. Karena mereka itu hidupnya di lautan saat itu. Ada yang ngirim dari atas helikopter orang turun, diturunkan. Dia ada yang sampai loncat. Bapak, anak-anak kecil Bapak Ibu banyak orang tua kami. Makanya Bapak Ibu tolong Bapak Ibu urusan makan Bapak Ibu jangan berlebih-lebihan. Kalau makan Bapak Ibu jangan berlebih-lebihan. Kalau Anda makan, kalau memang ternyata kayaknya Anda kenyang sudah ngambil satu centong saja. Kalau Anda ngambil dua centong kok masih ada sisa, lalu Anda buang di tempat sampah, Anda zalim kepada teman-teman kita di Myanmar itu. Yang dia kelaparan itu orang tua kami. Begitu. Mereka itu butuh nasi Anda yang Anda buang itu. Karena mereka kelaparan memang mereka itu. Ya, ini orang tua kami. Hampir 700 jiwa yang sekarang sudah ditampung oleh Aceh. Aceh itu sudah masuk negara lain ya? Iya kan? Iya kan? Belum. Tapi punya bendera sendiri kan? Iya, sudah jadi bendera sendiri Aceh. Sudah punya bendera belum? Masa belum? Masuk Indonesia tapi bendera lain kayaknya itu. ya enggak sama Indonesianya, Cih. Kan masuk bendera lain kan itu orang tua kami. Lah wong Indonesianya enggak nerima, yang nerima Aceh. Apa? Ya negara Islam kan, ya makanya negara lain berarti itu enggak sama seperti Indonesianya itu. Kan gitu orang tua kami. Ibunya enggak ngerti itu maksudnya ya. Bapaknya enggak ngerti itu. Orang Indonesianya enggak mau nerima, Ibu. Yang nerima orang Aceh, berarti mereka beda kan sama kita. Iya kan? Nah ini orang tua, makanya tolong siapa yang memperhatikan mereka, Allah akan memperhatikan kesusahan di hari kiamat. Kekesahan di hari kiamat banyak, Ibu. Pertanyaan malaikat mungkar nakir. Anda perhatian dengan orang yang susah di dunia, pertanyaan malaikat mungkar nakir, diloloskan oleh Allah. Timbangan amal, ini kan musibah. Satu ujian nanti di hari kiamat, itu semuanya akan dipermudahkan oleh Allah. Asal kita lapang dada, memperhatikan orang-orang yang susah, mempermudah urusan orang-orang yang susah, yang terhempit di dunia, maka kita pun akan diberesi oleh Allah di hari kiamat, orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, kepedulian Anda dengan sesama tidak akan menjadi sebab Anda melarat dan miskin. Enggak. Ini awas orang tua kami. Ada orang itu Bapak Ibu, kalau orang pelit itu, Masya Allah sampai kata Buya itu, orang pelit itu Bapak Ibu, jangankan infak, doa untuk dijadikan dermawan aja enggak mau itu. Orang pelit itu, apalagi infak. Loh, kalau Ibu Bapak kan semuanya berdoa, ya Allah jadikan, ya Allah saya orang yang bisa perhatian dengan tetanggaku, hartaku melimpah ruah sehingga bisa ngasih lebih, ya Allah, dengan orang-orang yang butuh. Orang pelit itu Bapak Ibu, enggak mau doa jadi dermawan tuh enggak mau. Itu orang pelit orang tua kami. Dan kalau orang pelit Bapak Ibu, masa bodoh tetangganya nyungsep, makan tah enggak makan, sakit tah enggak sakit, mereka enggak mau tahu orang tua kami. Nah, awas orang kayak gini diancam oleh Allah, perasaannya mati itu. Hidup enak sendiri, mewah sendiri. Kan gitu orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, benar orang tua kami apa yang disampaikan oleh guru kita Buya Yahya itu, Nabi Muhammad itu paling cinta kepada umat yang selalu capek untuk mikir umat Nabi Muhammad. Sudah ini. Umat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, umat yang selalu capek mikir umat Nabi Muhammad. Mikir kemajuannya seperti apa, mikir makannya seperti apa, mikir kerjanya seperti apa, terus dipikir seperti itu. Ini orang yang selalu capek untuk orang lain, ini dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua kami. Dan pendidikan Nabi Muhammad memang seperti itu Bapak Ibu, menjadikan orang itu pekah terhadap lingkungan, pekah kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah orang yang tertimpa kesulitan, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah baginya urusan dunia dan akhirat. Pak, Bu, pengen kaya raya, perhatikan orang yang kesusahan di dunia. Anda yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memberi kemudahan bagi dia urusan dunia dan akhirat. Bapak Ibu, kalau pengen beli motor gampang itu, orang yang hidupnya susah di kampung kita itu perhatikan. Bu, punya hutang tak? Iya nak, punya hutang nak. Gimana enggak punya hutang nak? Mau belanja setiap hari enggak ada yang ngasih. Baik Ibu, tak ganti. Oh, dikabul doa jenengan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, urusan dunia Anda, urusan akhirat Anda akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi termasuk pengin urusannya dipermudah semuanya. Padahal Bapak Ibu kalau dihitung-hitung ini urusan pribadi loh. Pribadinya orang, dia terhempit hutang atau dia terkena musibah, itu kan pribadinya mereka. Kok kita nolongin, Allah bakal nolongin kita. Allah akan mempermudah urusan kita. Bagaimana kalau kepentingan umat, lembaga, pesantren, masjid, musola, yayasan, wow, ini di atas kemudahan dari segala-galanya orang tua kami. Makanya Bapak Ibu yang perhatian pesantren, dijamin kehidupannya gak bakal susah. Yang perhatian dengan masjid dijamin kehidupannya enggak bakal susah. Kenapa? Mengurus pribadi orang saja, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, bagaimana kepentingan umat, pesantren, yang itu bukan satu individu orang tua kami, banyak anak di situ Bapak Ibu. Ini. Kan gitu. Makanya orang-orang kalau berjuang itu Bapak Ibu, hakikatnya enggak usah mikir apa yang harus balik ke kita. Pasti balik orang berjuang itu Bapak Ibu. Iya kan? Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita berikan kepada orang lain untuk kita perjuangkan, maka hakikatnya itu bukan berkurang, akan tapi bertambah dan akan mengundang kemudahan pintu rezeki yang lain. Orang tua kami, ya, seperti itu Bapak Ibu nggih. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aibnya orang Islam, barang siapa yang menutup kejelekan orang Islam, aibnya orang Islam, menutup kejelekan tetangganya, menutup aib tetangganya, saudaranya, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Awas Bapak Ibu, sekarang itu orang itu paling senang kalau nemu aibnya orang. Apa? Jadi bahan obrolan. Awas, yang buka aibnya orang bakal dibuka aib kita di dunia dan di akhirat. Dan siapapun kalau dibuka aibnya akan malu orang tua kami. Dan nanti pun akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tetangga barangkali kok suka mabuk, awas, enggak boleh diomongin. Duh. Itu lo tetangga itu kasihan, anaknya satu mabuk terus, pulangnya malam terus, kasihan. Nah, diomong jadi disebar-sebarin, awas, yang enggak menjaga rahasianya orang, kejelekan orang, Allah akan mempermalukan dia nanti di dunia dan di akhirat. Ini kebalikan hadisnya. Tapi yang menjaga kejelekan orang, maka Allah akan menjaga kejelekan dia di dunia dan di akhirat. Makanya Bapak Ibu, anjuran di dalam Islam itu, kalau kita menemukan aibnya seseorang, kejelekan seseorang, ditutup. Gak boleh dibuka, ditutup. Andaikan dia pelaku zina, gak boleh kita ngomongin, tutup. Andaikan contoh ini, ada seorang ibu menemukan ini orang kok ternyata melakukan mesum di kamarnya, Anda keluar, awas, yang tahu jenengan. Gak boleh disebarkan ke tetangga, gak boleh disebarkan ke sini, gak boleh ke sana. Oh, hati-hati, karena ini adalah dosa. Dosa itu gak boleh disebarkan, dosa ditutup. Anda datengin saja orangnya, kamu mau tobat enggak? Kamu melakukan dosa gede, awas tobat kamu. Jadi gak boleh orang tua kami. Pokoknya ngomong kejelekan orang, nyebarkan kejelekan orang, gak boleh ditutup orang tua kami. Lah gunjing itu Bapak Ibu hakikatnya ngomong kejelekan orang. Hati-hati ini Bapak Ibu, enggak boleh. Kalau pengin kejelekan kita, kesalahan kita ditutup oleh Allah, maka nanti kalau pengin kesalahan kita ditutup oleh Allah, maka hendaknya kita buta dengan aibnya orang. Enggak mau ngomongin aibnya orang. Ada satu riwayat cerita di sini orang tua kami. Ada seseorang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Aku titip salam kepada fulan bin fulan," katanya. Aku menunggu dia di surga. Setelah itu dia terbangun, lalu datanglah kepada fulan bin fulan tersebut. Ditengok ini orang kelakuannya biasa-biasa saja. Sebelum dia pulang dia nanya, "Kenapa kamu kok dapat salam dari Rasulullah, kamu ditunggu di surga? Emangnya kamu punya amalan apa?" "Apa?" "Aku menikahi seseorang perempuan yang dia adalah hamil duluan. Karena khawatir dia malu, makanya aku nikahin." Artinya apa? Dia nutup kejelekannya orang. Karena itulah orang tua kami, Nabi Muhammad nunggu dia di surga. Loh, ini orang hamil duluan diceritain. Ayo. Mau masuk neraka nomor berapa itu orang itu? Tutup, gak boleh diomongin orang tua kami. Dan awas kalau kita ngomong kejelekan orang, berarti kita daftar, kapan anakku hamil kayak gitu. Itu orang tua kami. Hati-hati Bapak Ibu. Karena kalau kita ngomong kejelekan orang, berarti kita daftar, kapan. Ya, enggak boleh orang tua kami ngomongin, enggak boleh Bapak Ibu, ya. Tidak boleh orang tua kami. Itu ada rahasia. Pokoknya rahasianya orang enggak boleh disebar-sebarin. Ya. Rahasia orang enggak boleh disebar-sebarin Bapak Ibu. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Awas ini, janji dari Allah. Ibu capek orang lain, Allah bakal capek untuk ibu. Kok edah ini? Bapak capek untuk orang lain, Allah bakal capek untuk jenengan. Anda capek nolong, bakal capek nolong jenengan. Ini kok edah? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Ini konsep berjuang itu ini orang tua kami. Kalau kita berjuang Bapak Ibu gak pakai konsep ini, Bapak Ibu mikir rugi terus. Iya kan, rugi waktu, rugi ini, rugi itu. Makanya selagi kita bantu orang, selagi kita bantu hamba Allah, maka Allah akan bantu kita. Sudah, ini kaidah orang tua kami. Makanya termasuk pintu cepat pengkabulan doa itu, maka capeklah selalu kita ini bantu orang, Allah bakal bantu bantu kita. Sayyidina Umar bin Khattab orang tua kami, beliau itu setiap malam Bapak Ibu capek ngurus umatnya. Sehingga disebutkan orang tua kami, suatu ketika sahabat Tolha itu menemukan Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk ke rumahnya seseorang. Tak taunya di situ ada rumahnya seorang perempuan. Masuk di situ Bapak Ibu agak lama, keluar lagi. Akhirnya besok paginya Tolha masuk ke situ. Tak taunya apa? Itu perempuan, masya Allah, sudah perempuan tua renta, buta dan lumpuh. Tadi malam kamu kedatangan seorang laki-laki. Iya. Apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Itu laki-laki sangat perhatian kepadaku. Apa? Dia masakin aku, dia buang kotoranku, dia yang bersihkan rumahku. Sayyidina Umar bin Khattab. Ajib. Makanya masya Allah, orang tua kami kita ini kalau baca sejarah para ulama itu jauh Bapak Ibu ya. Iya kan? Kadang kita aja Bapak Ibu masya Allah, baru kelas kayak gini aja masya Allah, pengabdian kadang kurang. Makanya orang tua kami kita harus sering baca sejarah. Sayyidina Umar bin Khattab bagaimana? Beliau adalah salah satu orang yang dijamin ahli surga. Rela. Ibarat hitung-hitungan siapa itu ibu perempuan itu ayo. Tapi kenapa dia rela setiap malam coba bersihkan kotoran ibu? Karena dia orang lumpuh yang setiap hari hidupnya ada di mana? Di ranjang, dan dia adalah hidup sebatang kara orang tua kami. Gak ada yang bersihkan rumah, gak ada yang masakin. Coba yang masakin siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau dia adalah bangga dengan urusan surganya, ngapain dia ngelakuin seperti itu? Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab megang sabdanya Nabi Muhammad, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah bakal bantu hambanya selagi hambanya itu mau bantu saudaranya. Ini kaidah yang dipakai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ini orang tua kami, makanya ini harus konsep hidup kita itu seperti itu Bapak Ibu. Capek dengan orang lain berarti Allah bakal capek dengan kita. Yang gitu, melarat demi orang lain Allah bakal ngayahkan kita. Kaidah di dalam hidup ini orang tua kami. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wallahu a'lam bisawab. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Baik, barangkali ada mau ditanyakan dipersilakan. Syukran kasiran kami haturkan kepada beliau yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang waktunya masuk pertanyaan bagi para jamaah laki-laki maupun para jamaah perempuan yang ingin bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah laki-laki dan satu pertanyaan dari jamaah perempuan, minimal satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustaz, kalau kepiting itu dimakan haram gak Pak Ustaz? Terus kalau misalnya dijual haram gak? Soalnya saya orang tukang nyari kepiting. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini nih. Aina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada dua Pak Ustaz. Yang pertama yaitu masalah riba. Masalah riba apa? Riba. Riba terus. Kebetulan saudara saya itu anaknya kerja di salah satu bank gitu ya. Otomatis kan gaji yang dia terima itu kan dari bank tersebut. Nah, apakah itu merupakan riba? Nah, kalau memang itu riba berarti kan itu kan haram dan dosa. Bagaimana solusinya Pak Ustadz, mohon diterangkan. Nah yang kedua yaitu masalah hutang. Misalkan kita itu memberi hutang pada seorang gitu ya. Nah terus uang tersebut digunakan untuk mengeluarkan anaknya semuanya dari penjara gitu Pak Ustadznya. Nah itu kan dengan catatan dia itu akan bertobat gitu. Nah bagaimana ya Pak Ustadz, apakah saya itu berdosa gitu Pak Ustadz? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ibu ini mah enggak. Ini kasihan dari beliau dari jauh. Kasihkan banget ibu-ibu. Ati muasa roh banget. Kum. Yang inti yang kecil itu. Kum, sana. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Sekarang kan mau menghadapi bulan puasa sebentar lagi ya Pak Ustadz. Kan memberikan berbuka puasa pada orang yang puasa itu katanya pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang orang yang berpuasa. Nah, yang saya tanyakan pahalanya sama enggak seandainya kita memberikan buka puasa itu setelah selesai waktu buka puasa. Karena mungkin sedang di perjalanan atau sedang di mana, jadi kita memberikan buka puasanya setelah waktu bulan puasa. Itu pahalanya sama enggak? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah tentang kepiting. Iya kan? Itu gimana hukumnya kepiting Pak Ustadz, kan gitu. Di dalam madhab Imam Syafi'i, binatang yang hidup di dua alam hukumnya adalah haram. Binatang yang hidup di dua alam, kepiting itu kan dua alam, bisa di laut, bisa di air, dan juga bisa di darat, di daratan. Maka yang menurut madhab Imam Syafi'i itu adalah hukumnya haram. Ganti, jangan kepiting nyari rajungan. Ya, jadi usahanya diganti nyari rajungan. Akan tetapi, pendapat lain mengatakan halal, yaitu madhabnya Imam Malik. Apapun yang bisa diambil kemanfaatannya, menurut Imam Malik adalah halal. Kalau kepiting memang bisa dimakan ya, itu kan bisa diambil manfaatnya, itu halal orang tua kami. Akan tetapi sepandai-pandainya orang, Anda kan hidup di madhabnya Imam Syafi'i, maka sebisa mungkin sih ganti, nyari rajungan, jangan kepiting lagi. Andaikan kalau memang masih tetap usah nyari kepiting, enggak apa-apa ngikut pendapatnya Imam Malik rahimallahu taala. Tapi ingat ya, jelas madhab Imam Syafi'i mengatakan haram, madhab Imam Malik mengatakan tidak haram, dan di Indonesia ini adalah banyaknya madhab Imam Syafi'i, orang tua kami kan gitu. Kalau dikatakan haram secara saklek Bapak Ibu, kasihan. Banyak saudara-saudara kita ini punya warung cuma sih jualan kepiting. Iya kan? Itu banyak sesepuh pusat itu hampir semuanya itu Bapak Ibu ya. Hampir jualan kepiting semuanya. Gimana ya, sudah ngikut madhabnya Imam Malik, tapi harus dikatakan juga madhabnya Syafi'i mengatakan haram karena itu adalah hidup di dua alam. Paling enak sudah rajungan orang tua kami. Itu paling enak ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua adalah urusan riba. Orang tidak ada yang sempurna, orang tua kami. Ustadz pernah salah, kiai pernah salah, pejabat pernah salah, orang awam pun pernah bersalah. Kalau kita, ada seseorang kerja di bank konvensional, jelas itu adalah bank yang tidak syariah. Iya kan? Dengan adanya bank syariah itu menunjukkan ada bank yang enggak benar. Sedangkan diancam yang nulis, yang tanda tangan, yang ngeluarkan uang, semuanya di neraka itu. Kan gitu orang tua kami. Akan tapi tidak semuanya orang itu sempurna. Baik Bapak Ibu, itu adalah dosa. Akan tapi lebih dosa yang lebih parah, itu dosa urusan batin. Merasa yang sudah kerja di bank syariah lebih baik daripada bank yang dikonvensional. Ini dosanya lebih gede. Kan gitu ya, ini orang tua kami. Ini enggak benar. Artinya apa? Kalau kita menemukan saudara kita masih kerja di bank konvensional, Anda minta maaf. Anda minta maaf kepada Allah, ya Allah, kasih ya Allah pekerjaan yang baik. Kan gitu. Diingatkan orang tua kami, tanda cintanya jenengan ya Anda ingatkan. Cobalah ayo sampai kapan mau di sana terus? Ayo hijrah. Loh, namanya orang hijrah itu Bapak Ibu kan pelan-pelan, enggak harus seketika. Yang penting hatinya niat, saya pada waktunya akan keluar dari tempat ini. Enggak boleh menikmati orang tua kami. Kan gitu. Dan hampir semuanya sih teman-teman kita itu hampir semuanya seperti itu orang tua kami. Pak Ustadz, doain Pak Ustadz saya pengin keluar. Loh itu sudah makna mau berubah itu. Artinya apa? Kemaksiatan yang ia lakukan di bank konfesional, kalau dia sudah ngomong saya pengin berubah Pak Ustadz, pada waktunya saya mau keluar, Allah akan mengampuni. Yang enggak benar itu cuek. Oh, halal gimana? Oh, haram gimana? Masa kayak gini haram loh ini? Kan gitu. Sudah jelas orang tua kami bank konvensional itu adalah bank yang memang tidak syariah, tentu akadnya semuanya tidak syariah. Kalau akadnya tidak syariah, di mana akan ada keberkahan? Kan gitu orang tua kami ya. Makanya intinya adalah diingatkan pada waktunya nanti hendaknya harus hijrah. Minimal sekarang benci dulu. Saya enggak senang kerja di sini. Minimal itu dulu. Setiap selesai sholat doa ya Allah, kasih pekerjaan ya Allah yang syariah. Kan gitu. Dan doain saja nanti mudah-mudahan Al-Bahjah punya bank syariah. Nah, nanti ngelamar di Al-Bahjah nanti kan gitu orang tua kami. Iya kan? Kalau ibu bapak doa enggak ada suatu yang mustahil. Bagi Allah tidak ada suatu yang mustahil. Kalau memang orang buyut ini sepakat setiap malam doa ya Allah, mudah-mudahan ada bank syariah, enggak mungkin menurut Allah. Iya kan? Ya kalau menurut jenengan barangkali mustahil, tapi menurut Allah sangat mungkin karena Allah Maha segala-galanya. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua tadi apa? Memberi pinjaman Ustaz kepada saudara yang di penjara untuk dikeluarkan kan gitu. Kalau itu nyogok haram. Harusnya divonis 20 tahun, ya kan? Bisa nih 5 tahun, asal inti bayar nih ke saya 50 juta. Anda ngasih utangan haram, ya kan? Biar kapok 20 tahun itu. Enggak apa-apa orang tua kami. Nanti 5 tahun Bapak Ibu bikin onar lagi Bapak Ibu, masuk penjara bayar lagi orang tua kami. Nah ini, hukum di Indonesia itu Bapak Ibu bisa dibeli itu loh. Iya kan? Ada uang hukum lancar, enggak ada uang hukum peret. Lah ini kan musibah ini. Ini hukum di Indonesia enggak Bapak Ibu. Kalau memang tujuannya adalah untuk nyogok biar itu hukumannya ringan, enggak boleh Anda ngasih utangan haram. Enggak. Tapi kalau memang dia enggak bersalah Pak Ustaz, tapi mau dipenjara. Ini gimana? Harus bayar uang Pak Ustaz. Ini gimana? Berarti babnya tadi itu. Man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah orang yang terhimpit kesusahan tadi, ini orang enggak salah dipenjara. Sudah gitu enggak tanggung-tanggung 20 tahun enggak ngelakuin apa-apa di penjara 20 tahun. Boleh dibebasin kalau bayar 10 juta. Anda ngasih berarti Anda mempermudah urusan dia, Allah akan mempermudah urusan Anda di dunia dan di akhirat. Jadi seperti itu orang tua kami nggih. Atau orang yang terhimpit hutang di rumah sakit nih, mau nebus anaknya di rumah sakit setelah dioperasi butuh sekian juta, enggak bisa bayar. Anda memberi maka itu adalah mempermudah orang yang kesusahan. Wallahu a'lam bisawab. Yang kedua adalah yang selanjutnya, orang memberi buka kepada orang puasa, ini pahalanya gede nih orang tua kami. Kalau Anda Bapak Ibu barangkali di saat waktu berbuka nyiap, sudah siap ya. Kita jam 5 itu sudah siap Bapak Ibu ya. Ada ketoprak, ada gado-gado, aduh macam-macam Bapak Ibu. Tapi sebagian dari teman kita itu Bapak Ibu, apalagi orang yang Myanmar ini, siapa yang nyiap tenang? Kok tiba-tiba ada orang yang berpartisipasi ini. Orang-orang yang terdampar dari Myanmar itu makanannya bukannya tak tanggung, berarti dia sama babnya. Man yassaro ala mu'sirin yassarallahu alaihi. Maka ini babnya adalah siapa yang mempermudah urusan susah makannya seseorang, maka dia akan dipermudah oleh Allah urusan dunia dan di akhirat. Ibu dunia enak, akhirat lebih enak. Ini orang tua kami. Iya kan gitu Bapak Ibu, ini sama babnya. Orang melarat, orang melarat itu Bapak Ibu susah, mau makan itu susah Bapak Ibu, iya kan? Oh kita ternyata kita siapkan, ini pahalanya gede di atas gede. Permasalahannya Pak Ustadz, ngasih bukanya setelah sholat, setelah maghrib, gimana ini Pak Ustadz? Umumnya saja Bapak Ibu, buka itu orang tua kami dianjurkan disegerakan, iya kan? Disegerakan. Kalau memang ibu gak bisa ngasihkan langsung, gak harus dari ibu, barangkali dititipkan tetangga. Kalau harus jadi kita Bapak Ibu, wah ini nanti khawatir Bapak Ibu, ada bab lain nanti. Jadi apa-apa yang harus ngasih kita kan gitu, yang harus ngasih kita lah, ini takut masuk bab lain, bab minta dipuji atau macam-macam nanti. Makanya intinya orang tua kami, ngikut biasanya orang, apalagi orang fakir miskin itu memang orang melarat Bapak Ibu, yang perutnya sering lapar, sebisa mungkin memang ya diutamakan bukanya adalah tepat waktu. Kalau enggak nanti takjil dulu, kirim kolok dulu. Ayamnya masih bakar. Nah, bilang gitu orang tua kami. Nanti setelah sholat maghrib baru dikirim. Nah, enggak apa-apa seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu, lebih baiknya kita infak di saat sangat dibutuhkan oleh orang tersebut. Jadi lagi lapar-laparnya itu kirim, jangan ditunda lagi. Karena perasaan bahagianya dia, perasaan senangnya dia, itu pahala bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau nanya bagaimana hukum bacaan imam yang tidak benar? Jangan jadi imam, ya kan? Imam kok bacaannya enggak benar, gimana ini orang ini? Jangan pede tok ya. Ya kan memang ada Bapak Ibu bacaannya imam itu belepotan gimana? Jika keesahan berjamaah al-ibro bi'tiqadil makmum, jika keesahannya berjamaah itu dianggap oleh keesahannya makmum, maka makmum bermakmum kepada imam yang bacaannya enggak benar enggak sah. Karena nanti akan masuk syaratnya berjamaah itu, makmum tidak boleh bermakmum kepada imam yang bacaannya enggak benar. Belepotan. Ini enggak boleh Bapak Ibu. Baca bismillah semillah. Wah, ini tambah ngaco enggak karuan ini. Jangan jadi imam orang tua kami ya. Kan gitu Bapak Ibu. Akan tapi Pak Ustaz, saya itu 20 tahun ngikut imam dia terus, masa enggak sah salat saya Pak Ustaz? Lah ini gimana, masa suruh ngulang? Nah, ini ada solusi, pendapat yang kedua, pendapat lemah tapi boleh diamalkan dari madhab Imam Syafi'i. Jika keesahannya berjamaah al-ibro bi'tiqadil imam, jika keesahannya berjamaah itu dianggap oleh imam, imam itu bisa bacaannya memang seperti itu. Nah, kalau memang keesahannya berjamaah dianggap oleh imam, maka makmum berimam kepada imam yang bacaannya kurang pas itu, maka itu hukumnya sah berjamaahnya. Makanya ada solusi orang tua kami, solusi kalau memang sudah terlanjur, maka Anda boleh ngambil pendapat yang kedua. Apa? Keesahan berjamaah dianggap oleh imam, imamnya memang seperti itu, bisanya bacaan saya memang seperti ini. Nah, ya sudah, enggak apa-apa. Tapi kalau ngikut pendapat yang dikokohkan tidak sah. Ya, tidak boleh bermakmum kepada imam yang ummi. Ummi enggak bisa baca, belepotan Bapak Ibu. Nah, ini orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, sebelum jadi imam tahu diri. Nah, ini makanya santri tolong bacanya yang benar. Jangan sok jadi imam terus, dikontrol benar. Ya. Ya, dikontrol benar. Buya itu paling perhatian urusan imam. Ya kan? Enggak cukup hafal tok tapi bacaannya pun harus benar karena kita suri tauladan. Lah kalau santri bacaannya enggak benar gimana, yuk? Orang kampung musala-musala tambah enggak karu-karuan itu. Wong santri bacaannya kayak gitu. Iya kan? Makanya harus ditashih benar. Jadikan tempat imam itu mahal. Enggak asal-asal semuanya jadi imam itu enggak. Tempat imam itu mahal. Imam itu adalah panutan, suri tauladan, maka bacaannya adalah harus benar orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, guru kami itu kalau jadi imam itu bahkan sampai ini orang tua kami ini. Ada dokter-dokter, kumpulan dokter-dokter, ada dokter gigi, dokter anak, macam-macam itu. Dokternya semuanya pada pakai baju dari kerja kan, gitu. Waktu itu sholat maghrib. Ya harusnya kalau orang sok itu kan jadi imam kan buya kan gitu ya, saya yang jadi imam, saya pemimpinnya kan gitu. Ternyata buya itu enggak gitu. Mana dokter Duror itu dokter gigi, dia itu dapat juara tilawatul Quran sebaik sekota Cirebon dari kalangan dokter. Kata buya, antum ustad dokter, kata buya gitu. Antum lu yang gak bisa buya lah, enggak, antum lebih bagus bacaannya. Buya ngalah, dokter suruh jadi imam ini. Ya itu akhlak orang tua kami. Dan memang diutamakan kalau urusan imam yang memang bacaannya harus benar. Iya kan? Bukan ngandalkan PD tok, iya kan? Ngandalkan PD tok bacanya keliru-keliru bikin makmumnya enggak khusyuk ini orang tua kami ya. Jadi ingat ya, maka sebelum jadi imam dipersiapkan wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Ini urusan aibnya orang. Na'udzubillah min dzalik. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ya dosanya sangat besar. Ada seorang anak tahu, na'udzubillah min dzalik. Ada seorang anak tahu ibunya digauli orang lain, gimana ini Pak Ustaz? Yang jelas itu adalah pekerjaan yang hina, menjijikkan, hina dan dihinakan. Lah anak bagaimana? Anak tugasnya adalah mengingatkan orang tua. dan tidak perlu disebar-sebar ke yang lain. Tutup rahasia itu. Paling enak bagaimana? Diajak ibunya hijrah. Tapi enggak ngerti kok ada ibu kayak gitu ya. Ya kan ada anaknya enggak malu. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah diangkat keimanannya itu Bapak Ibu. Ya sama anaknya enggak malu dilihat anaknya, aduh na'udzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah menjadi ibu yang benar, menjadi ayah yang benar, menjadi suri tauladan yang benar orang tua kami. Kalau jadi ibu sama bapak itu Bapak Ibu didengar ini orang tua kami. Yang boleh saja enggak semuanya harus dilakukan ini. Apalagi kelasnya ustaz ini. Yang boleh itu enggak semuanya harus dilakukan ini. Karena mohon maaf Bapak Ibu kalau semuanya boleh rusak semuanya orang tua kami. Karena ustaz ada suri tauladan. Nongkrong di toko itu Bapak Ibu di warung kopi itu boleh kan. Tapi kalau kelasnya ustaz, kalau ustaznya nongkrong di sana gimana santrinya? Cangkruan semuanya itu nanti itu. Makanya harus suri tauladan. Buya itu paling marah kalau ada ustaz enggak ngasih suri tauladan orang tua kami. Apa gitu? Jangan jadi ustaz. Itu paling marah itu. Jangankan urusan itu Bapak Ibu, sampai kami itu pernah urusan kalimat ini. Buya, afan saya insyaallah enggak ikut ngaji. Mau kemana Chef itu? Mau bikin SIM Buya gitu. Mau bikin SIM inti mau kemana? Ya kalau keluyuran enak Buya. Gitu kan. Saya bahasanya kayak keluyuran. Kata beliau, "Inti nih Chef itu, inti ustaz, kalimatnya coba." Keluyuran, ya, maksudnya keluyuran itu kan ya pergi kemana-mana kan gitu kan teman-teman. Biar enak aman. Coba kan, ustaz, ustaz itu coba yang benar. Kalimatnya itu yang benar ditata, gitu loh. Enggak layak ustaz ngomong keluyuran itu. Lah ustaz ngomong keluyuran santrinya mau ngomong apa kan gitu? Cangkruan, jagongan nanti kan gitu. Lo artinya ya harus ustaz itu harus menempatkan pada porsinya kan gitu orang tua kami. Jangan sampai gitu. Urusan ketawa aja orang tua kami ya ketawa ya, makanya ustaz harus suri tauladan yang benar. Makanya adab tentang urusan ustaz itu Bapak Ibu coba diadab tentang adabul muallim atibyan itu. Oh, itu masyaallah atau ada adab ta'limu ta'lim. Itu benar-benar ustaz kiai itu dikupas benar situ orang tua kami. Makanya akhlak suri tauladan. Kalau ustaznya enggak memberi suri tauladan, santrinya enggak bakal ada wibawa. Enggak ada. Terus jangan mau ustaz dibilang gaul. Ada ustaz dibilang gaul seneng. Wah, ini ustaz ngaco ini. Ada ustaz diomongin gaul seneng. Oh, ustaznya gaul. Gaul itu gendruwo itu. Ustaz dibilang gaul kok seneng itu ajib. Ustaz itu dibilang seneng itu kalau apa? Ustaz akhlakmu kayak Rasulullah. Ini seneng. Ustaz dibilang gaul kok seneng ini. Aduh, ini ustaz apa ini orang tua kami. Makanya Bapak Ibu ini kritikan Bapak Ibu barangkali ibu ngelihat saya aneh-aneh, enggak usah malu-malu negur. Karena termasuk tanda perhatian Bapak Ibu ya ngedegur kami. Karena kami Bapak Ibu kalau urusan negur kami itu enggak pandang bulu Bapak Ibu siapapun kalau salah kami tegur. Karena kami yakin yang semuanya ngaji di sini karena Allah, di saat diingatkan enggak bakal tersinggung. Karena niatnya semuanya karena Allah, karena Allah. Makanya ustaz suri tauladan diutamakan. Kalau enggak mau jadi suri tauladan jangan jadi ustaz. Jadi yang boleh saja bagi ustaz tidak boleh diamalkan semuanya apalagi yang haram. Nah, ini orang tua kami ya. Baik, inilah orang tua kami yang sedikit barangkali bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan lupa Bapak Ibu, ada majelis malam Ahad depan di Masjid apa? Al Ihsan, Pangkalan. Pangkalan Pleret. Kecamatan Pleret ya. Oh, Pangkalan sini kan? Dekat ya, baik di Masjid Pangkalan. Masjid Al-Ikhlas Pangkalan Pleret Ba'da Isya. Ya, tolong dihadiri orang tua kami. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, yang ibu-ibu barangkali ada waktu nyantai, setiap Selasa itu ada majelis ibu-ibu sama istri. Sama istri saya, Selasa itu majelisnya ibu-ibu. Barangkali ibu nyantai hari Selasa jam berapa? Jam 10 ya. Jam 10 kok nganggur. Sudah bikin sarapan untuk suami, makan siangnya suami kok nganggur Bapak Ibu. Hadir Bapak Ibu di majelis istri saya. Ada di nanti di daerah Banat sana orang tua kami setiap hari Selasa. Orang tua kami ya jam 10. Baik Bapak Ibu. Baik, sebelum kita doa Bapak Ibu, saya ada informasi ini. Saya sudah lama enggak minta doa ya. Ini saya mau tak ulang minta doa Ibu. Ini kan. Ya, minta doa Ibu noleh semuanya nanti pulang dari sini noleh. Turun ke bawah, noleh ke kiri. Ada pondasi belum kelar itu di sana, Ibu. Saya enggak minta uang, Ibu, enggak minta macam-macam, minta doa saja sudah. Kami lagi ada proyek Bapak Ibu mempersiapkan santri yang insyaallah bakal datang 100 santri, 50 nanti SMP, 50-nya santri baru nanti Syawal akan kita persiapkan sekarang, insyaallah akan dibangun setengah permanen. Oh, setengah permanen kata panitianya, enggak berani permanen langsung, enggak berani. Jadi setengah permanen ini. Kata panitianya setengah permanen. Setengah permanen itu gimana? Tak gitu kan dengan. Setengah permanen itu gimana? Ustaz, setengah permanen itu separuh bata, separuh GRC katanya. Kalau itu kan GRC semuanya, Ibu, kalau itu ya. Ini enggak ini. Separuh bata, separuh GRC. Jadi setengah permanen. Ya sudah enggak apa-apa. Yang penting gerak. Orang tua kami, kami yakin dari semua jamaah yang duduk di tempat ini doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong Bapak Ibu setiap selesai sholat diselesaikan, minta doa kepada Allah biar urusan pondok, haja-hajanya pondok, urusan bangunan diselesaikan oleh Allah, dikirim oleh Allah ahli surga yang ikhlas yang bisa menyelesaikan itu semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhulna, wa 'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thir 'alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang kau cintai ya Allah, dan jadikan kami semuanya ya Allah hamba-hambamu yang mampu mempermudah urusan hamba-hambamu yang lain ya Allah, sehingga urusan kami engkau permudah ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu memikirkan hamba-hambamu yang lain ya Allah. Kami banyak menemukan orang terhimpit ya Allah. Kami banyak menemukan orang pada kesusahan ya Allah. Maka siapapun yang duduk di tempat ini, jadikan orang-orang yang bisa menyelesaikan orang-orang yang kesusahan ya Allah. Kami yakin ya Allah, janji kekasihmu Nabi Muhammad, siapa yang menolong hamba Allah maka dia akan ditolong oleh hamba oleh Allah ya Allah. Siapa yang menolong hamba Allah maka engkau akan menolong hamba tersebut ya Allah. Maka jadikan kami orang-orang yang peduli dengan sekitar kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang peduli dengan sekitar kami, khususnya orang-orang yang tidak mampu ya Allah. Jadikan kami orang yang peduli ya Allah. Jika ada orang yang memiliki makanan lebih, maka jadikan hatinya ya Allah hati yang terbuka untuk mikir makanan orang lain ya Allah. Ada orang lain di sana belum makan, ada orang lain ya Allah butuh kebutuhan di sana ya Allah. Maka jadikan kami semuanya ya Allah orang yang mampu memikirkan mereka, orang yang mampu mempermudah urusan mereka ya Allah, orang yang mampu mempermudah urusan mereka ya Allah. Dan permudahlah pula urusan pesantren ini ya Allah, permudahlah urusan pesantren ya Allah, urusan masjid, yayasan siapapun, pondok siapapun, permudahkanlah urusan pesantrennya ya Allah. Mulai dari urusan pembangunan, urusan apapun permudahkanlah ya Allah. Dan kirimkanlah ke tempat ini orang-orang ahli surgamu yang bakal menyelesaikan itu semuanya ya Allah. Kirimkan ahli surgamu yang bakal menyelesaikan itu semuanya ya Allah. Dan jadikan ahli surgamu bukan orang lain, akan tapi diri kami sendiri ya Allah. Jadikan ya Allah ahli surgamu bukan orang lain, akan tapi diri kami sendiri ya Allah. Diri kami sendiri ya Allah, diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah yang berada di sana ya Allah, yang telah disiksa oleh orang-orang kafir ya Allah. Sungguh ya Allah kami di sini sakit hati ya Allah. Sungguh kami yang di sini ya Allah kecewa ya Allah menemukan orang kafir seperti itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, yang menghinakan umat Islam hinakan ya Allah. Yang menghinakan umat Islam hinakan ya Allah. Yang menghinakan umat Islam ya Allah hinakan, dan yang memuliakan umat Islam muliakan. Yang menolong umat Islam tolonglah, yang menolong umat Islam tolonglah ya Allah, yang menolong umat Islam tolonglah ya Allah. Beri ketabahan ya Allah umat Islam yang berada di negara orang-orang kafir sana ya Allah. Beri ketabahan ya Allah yang sudah meninggal ya Allah, beri jadikan ia meninggal dalam keadaan mati syahid. Yang sudah meninggal, jadikan ia meninggal dalam keadaan mati syahid ya Allah. Mati syahid, mati syahid ya Allah. Yang belum meninggal ya Allah, beri keselamatan ya Allah. Beri keselamatan ya Allah, beri keselamatan ya Allah, beri keselamatan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bimbing kami semuanya ya Allah untuk berperilaku baik ya Allah, berakhlak baik ya Allah. Jauhkan dari kami kemaksiatan apapun ya Allah. Jauhkan dari kami kemaksiatan apapun ya Allah. Jauhkan dari kami kemaksiatan apapun. Jauhkan dari kami kemaksiatan mata. Jauhkan dari kami kemaksiatan mulut. Jauhkan dari kami ya Allah kemaksiatan telinga. Jauhkan dari kami ya Allah kemaksiatan anggota tubuh kami ya Allah. Yang ngerti anggota tubuh kami dipakai apa engkau ya Allah. Yang tahu anggota tubuh kami sering dipakai apa engkau yang tahu ya Allah. Isi hati kami ya Allah lebih banyak diisi apa engkau lebih tahu ya Allah. Akan tapi kami mohon ya Allah, kami sadar banyak anggota tubuh kami ya Allah sering kami pakai untuk melanggar-Mu ya Allah, sering kami pakai untuk lalai kepada-Mu ya Allah, maka ampunilah anggota tubuh kami ya Allah, ampunilah anggota tubuh kami ya Allah, dan ampunilah keteledoran hati kami ya Allah, ampunilah keteledoran hati kami ya Allah, dan ampunilah keteledoran ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ibadah kadang kami kurang khusyuk, baca Al-Quran kurang khusyuk, solat malam kurang khusyuk, bangun malam kurang khusyuk, solat lima waktu kurang khusyuk, maka keteledoran ini ya Allah, maafkan, maafkan, maafkan, maafkan, dan jadikan kami semuanya ahli surga-Mu ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli surga-Mu, ahli surga-Mu, ahli surga-Mu, dan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan haja-haja kami ya Allah. Munculkan dari majelis ini ya Allah orang yang soleh dan soleha. Munculkan dari majelis ini ya Allah orang-orang yang semakin takut kepada-Mu, dan orang yang semakin rindu ibadah kepada-Mu ya Allah. Dan terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Dan beri kepada kami ya Allah keturunan yang soleh soleha. Beri kepada kami keturunan yang, dan berilah kepada kami ya Allah rezeki yang halal, pekerjaan yang halal, rezeki yang halal, pekerjaan yang halal. Jika ada orang yang duduk di tempat ini atau mendengarkan suara ini, barangkali pekerjaannya masih campur, rezekinya masih campur, maka sungguh Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa untuk merubah mereka. Engkau Zat yang Maha Kaya Raya untuk memberikan rezeki yang murni halal bagi mereka. Maka kami mohon ya Allah, yang rezekinya masih campur pada waktunya ya Allah, ganti dengan rezeki yang halal, murni halal ya Allah, murni halal ya Allah. Yang pekerjaannya masih campur ya Allah, pekerjaannya masih campur ya Allah, pada waktunya ya Allah, beri pekerjaan murni halal ya Allah, beri pekerjaan murni halal ya Allah. Kami yakin ya Allah, Engkau Zat yang Maha segala-galanya, mampu dan sangat mudah bagi-Mu ya Allah untuk merubah siapapun ya Allah. Dan terakhir kami mohon kepada-Mu ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, haja-haja kami kabulkan. Yang sakit cepat beri kesembuhan, yang sakit cepat beri kesembuhan, yang sakit cepat beri kesembuhan, yang punya masalah cepat selesaikan masalahnya ya Allah, yang punya masalah cepat selesaikan masalahnya ya Allah, yang belum mendapatkan jodoh cepat mendapatkan jodoh ya Allah, jauhkan dari mukaddimah zinah ya Allah, jauhkan dari mukaddimah zinah ya Allah, jauhkan dari mukaddimah zinah ya Allah, dan muliakan kami semuanya ya Allah untuk terhindar dari mukaddimah zinah, muliakan kami semuanya ya Allah untuk terhindar dari mukaddimah zinah ya Allah. Dan jadikan kami semuanya kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman. Sedaya hati dan lidah kami ya Allah selalu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin, Amin. Terima kasih wabillahi taufik wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.